Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Al-kalam ala al-khabar. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya dari kitab Durus al-Balaghah, yaitu pembahasan berikutnya adalah tentang al-kalam ala al-khabar. Pembahasan tentang al-khabar. Qala al-musannif rahimahullah, al-khabaru imma an yakuna jumlah, yang namanya khabar ada kalanya berupa jumlah fi'liyah atau ya jumlah ismiyah. Jadi khabar tidak keluar dari bentuknya jumlah fi'liyah atau bentuknya jumlah ismiyah, itu khabar atau berita ya. Dan kita sudah mengetahui apa itu jumlah fi'liyah dan ismiyah pada pelajaran nahwu ya. Fal ula, yang pertama, yakni apa? Jumlah fi'liyah. Mawdu'atun li'ifadatil hudus fi zamanin makhsusin ma'al ikhtisar. Jumlah fi'liyah itu diletakkan untuk memberikan faedah al-hudus, kejadian, fi zamanin makhsus, di waktu tertentu, ma'al ikhtisar, disertai dengan ikhtisar, yakni ringkas. Ya, disertai dengan keadaannya yang ringkas, yakni penunjukannya dia kepada waktu tertentu, tidak memerlukan yang namanya keterangan-keterangan waktu. Ya, seperti kalau dikatakan qama zaidun, ini jumlah apa? Fi'liyah, dibuka dengan fi'lun maud, qama zaidun. Jumlah ini diletakkan untuk memberikan faedah al-hudus, yakni kejadian. Apa kejadian yang ada pada jumlah qama zaidun? Al-qiyam. Dan al-qiyam tersebut terjadi di waktu apa? Tertentu. Ini di waktu al-mudhi, yang lampau. Diketahui dari mana? Dari sighahnya. Bentuknya fi'lun ma'ub. Ya, ma'al ikhtisar, disertai dengan ringkasnya. Tanpa ada butuh keterangan waktu pun sudah jelas penunjukannya. Ya, berbeda dengan jumlah ismiyah. Penunjukannya kepada waktu itu butuh kepada keterangan-keterangan waktu. Seperti ana dharibu zaidin, saya memukul zaid ghadan, atau al-an, atau ams. Lebih panjang. Ya, lebih panjang. Yang dimaksud dengan zaman maksus ya tiga zaman. Zaman sekarang, zaman yang lampau, atau yang akan datang. Jelas penunjukannya. Fi'lun maud menunjukkan kepada al-mudhi. Fi'l mudhari menunjukkan kepada al-hal, al-hadir. Kemudian juga fil amr ataupun fil mudhari yang diiringi dengan tanda-tandanya menunjukkan kepada istiqbal, seperti fil mudhari yang memasukkan sin saufa. Waqad tufidul istimrar, tapi kadang fi'lun maud itu memberikan faedah al-istimrar, kejadian yang terus-menerus. At-tajaddudi, mengalami pembaharuan. Jadi hukum asalnya apa tadi? Jumlah fi'liyah. Hukum asalnya adalah apa? Menunjukkan kepada kejadian di waktu tertentu. Tapi kadang dia menunjukkan kepada makna istimrar, ya, keberlangsungan, ya, perbuatan tersebut. At-tajaddudi, mengalami pembaharuan. Kapan itu terjadi? Yani bil qara'in, ketika ada qarinah yang menunjukkan ke sana, yang menunjukkan bahwasanya jumlah ini mengandungi makna istimrar dan at-tajaddud. Yani seperti kalau idza kana al-fi'lu mudhari'a, kalau fi'ilnya fi'il mudhari', ya, kalau fi'ilnya adalah fi'il mudhari', ka qawli Tharif, seperti syabanya Tharif dalam Wazan al-Kamil, aw kullama waradat 'ukadha qabilah ba'athu ilayya 'arifahum yatawassamu. Apakah setiap kali satu kabilah mendatangi 'ukadh, nama daerah tempat, ba'athu ilayya, mereka mengutus kepadaku, arifahum, pengawas mereka, yatawassamu, untuk mencari tanda. Di sini yatawassam maknanya al-istimrar, ini terus-menerus mereka, ketika mereka mendatangi ukadh, mereka senantiasa mengirim pengawasnya untuk menandai, mencari-cari tanda ya. Kemudian wasaniyatu, yang kedua, yakni apa? Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. mawdu'atun li mujarradi thubutil musnadi lil musnad ilaih. Ia diletakkan sekedar untuk menunjukkan thubut al-musnad, tetapnya musnad bagi musnad ilaih. Ya, itu jumlah apa? Ismiyah, hukum asalnya diletakkan untuk menunjukkan makna tetapnya musnad, ya, bagi musnad ilaih, tidak mengandungi makna hudus, tidak mengandungi makna tajaddud. Itu hukum dari jumlah apa? Ismiyah. Kita sudah mengetahui apa itu al-musnad, apa itu al-musnad ilaih. Contoh, asy-syamsu mudhi'atun. Matahari itu bersinar. Di sini faedahnya adalah thubut, tetapnya al-idha'ah bagi matahari. Yang namanya matahari ya sifatnya bersinar. Yang semisal itu, misalkan Zaidun tawilun, Muhammadun qasirun. Yang namanya tul dan qasr ini kan sifat yang menetap. Ya, tidak mengalami apa? Tajaddud. Ya. Ya, kecuali mungkin kalau masih kecil kemudian dia berubah. Ya. Menjadi besar-besar. Tapi kalau sudah itu sudah menjadi apa? Bentuk tubuh dia ya sudah tidak mengalami perubahan. Ya. Nah, itu diletakkan untuk sekedar menunjukkan tetapnya musnad bagi musnad ilaih. Asy-syamsu mudhi'ah, tidak ada mengandung, tidak ada di situ kandungan makna al-hudus ataupun at-tajaddud. Ya. Wa qad tufidu al-istimrara bil qara'in, dan terkadang ya, terkadang jumlah fi'liyah mengandungi makna al-istimrar, makna istimrar, keberlangsungan. Iya, seperti yang ditunjukkan oleh fi'il mudhari' ketika ada qarinah-qarinahnya. Idza lam yakun fi khabariha fa'lun ataupun fi'lun. Ya, keliru. Ya. Apabila tidak ada pada khabarnya fi'il, yakni kalau jumlahnya jumlah ismiyah kemudian khabarnya adalah khabar yang mufrad, maka biasanya jumlah ismiyah tersebut menunjukkan makna al-istimrar, keberlangsungan. Ya, beda kalau jumlah ismiyahnya khabarnya fi'il gitu. Jadi beda ya antara ucapan kita Zaidun muntaliqun dengan Zaidun yantaliqu. Kalau Zaidun yantaliqu ada hudus di situ, kejadian. Ya, yang hukum asalnya tidak berlangsung terus-menerus. Kenapa? Karena dia khabarnya jumlah fi'liyah. Tapi kalau dikatakan Zaidun muntaliq, maka ini ada faedah istimrar. Ya, ini bahwasanya yang namanya intilaq, kepergian itu adalah kebiasaannya siapa? Zaid. Contoh, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ya, ilmu itu bermanfaat. Di sini tentunya terus-menerus yang namanya kemanfaatan itu menyertai ilmu. Ya, diketahui di sini karena bentuknya jumlah ismiyah, al-ilmu nafi', di sisi lain khabarnya mufrad nafi'un. Ya, itu. Mari kita baca penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Asy-syarah, syarah qawluhu al-khabaru imma an yakuna jumlatan fi'liyatan aw ismiyah. Yang namanya khabar ada kalanya berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Al-ana fadana al-muallifu anna al-khabara imma an yakuna jumlatan fi'liyatan aw ismiyah. Sekarang penulis memberikan faedah kepada kita bahwasanya khabar itu ada kalanya bentuknya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Al-fi'liyatu, jumlah fi'liyah, yuradu biha thubutu madluliha fi zamanin muayyan. Kalau jumlah fi'liyah dimaukan dengannya adalah tetapnya penunjukan jumlah tersebut ya kepada waktu tertentu. Dimaukan dengan jumlah fi'liyah tetapnya madlul, yakni penunjukan jumlah tersebut pada waktu tertentu. Seperti tadi, qoma zaidun. Ya. Di situ dimaukan adalah terjadinya al-qiyam. Jadi al-qiyam ini madlulnya jumlah. Qiyamu Zaid, berdirinya Zaid adalah madlul jumlah. Apa yang ditunjukkan oleh jumlah. Dan itu terjadi fi zamanin muayyan. Di waktu tertentu. Ya. Ada kaitannya dengan apa? Waktu. Wal ismiyatu, sedangkan jumlah ismiyah, yuradu biha thubutu madluliha ala wajhil istimrar. Sedangkan jumlah ismiyah, dimaukan dengannya adalah tetapnya madlulnya jumlah itu di atas sisi keberlangsungan. Ya, terus menerus. Jadi kalau jumlah fi'liyah kata Syekh Utsaimin di waktu tertentu kejadiannya, jumlah isminya tidak di waktu tertentu tapi terus-menerus berlangsung. Ya, hukum masalahnya demikian. Walihada qalu, oleh karenanya mereka yakni al-musannifun penulisnya kan banyak. Al-jumlatul fi'liyah tufidul hudus, jumlah fi'liyah memberikan faedah al-hudus, kejadian di waktu tertentu. Wal jumlatul ismiyah tufidul istimrar, dan jumlah ismiyah memberikan faedah keberlangsungan. Ya, kejadian yang terus-menerus. Wa hadza aidan al ay wa hadza aidan min al balaghah, dan ini pun termasuk dari pembahasan al balaghah. Kullama wajadta jumlatan ismiyatan fahiya lil istimrar. Setiap kali kamu menjumpai jumlah ismiyah, maka hukum asalnya untuk istimrar. Makna terus-menerus. Seperti dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, jumlah ismiyah. Sungguhnya kau ya Rasulullah alaihi salatu wasalam berada di atas akhlak yang mulia. Ini terus-menerus. Ya. Kemudian wa kullama wajadta jumlatan fi'liyatan fayalil hudutsan, setiap kali kamu menjumpai jumlah fi'liyah maka hukum asalnya untuk mana al-hudus, kejadian yang la taqtadhi al-istimrar, tidak mengharuskan atau tidak menunjukkan mana istimrar, keberlangsungan. Lakinnaha ma'a dhalik qad taqtadhi bil qara'in, meskipun demikian kadang jumlah fi'liyah menunjukkan kepada al-istimrar, ya, ketika ada al-qara'in, qarinah-qarinah, ya, bukti-bukti, ya, yang menunjukkan bahwasanya dia maknanya adalah keberlangsungan, kejadian yang terus-menerus berlangsung. Ya. Lakinnaha ma'a dhalik wa taqtadhi bil qara'in. Meskipun demikian, jumlah fi'liyah kadang menunjukkan apa? Al-istimrar dengan qarinah-qarinah. Qarinahnya bisa berupa lafaz, pada lafaznya, seperti kalau lafaznya adalah fi'il mudhari', atau qarinahnya berupa ma'nawiyah, seperti untuk pujian, ya, untuk pujian. Seperti ucapan penyair, tudabbiru syarqal ardi wal gharbi kaffuh, tangannya mengatur timur dan barat bumi ini. Ini untuk pujian. Maka dia maknanya adalah al-istimrar. Ya. Kemudian wa minha, di antara contohnya, idza kana, itu di antara qarinah yang menjadikan jumlah fi'liyah itu mengandungi makna al-istimrar adalah idza kana al-fi'lu mudhari'a, jika fi'ilnya fi'il mudhari'. Fa innal mudhari'a yufidu al-istimrar ghaliba. Karena sesungguhnya fi'il mudhari' umumnya memberikan faedah makna istimrar, memberikan makna faedah keberlangsungan umumnya. Berarti tidak mesti demikian, tapi seringnya. Contoh dalam hadis disebutkan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati bisabbih wal ghasyiyah. Ya. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam, ya, biasanya membaca dalam sholat Jumat dengan subbihi isma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah. Ini kan beliau rutinitas. Setiap kali beliau melaksanakan sholat Jumat, beliau mesti membuka dengan subbaha dan al-ghasyiyah. Itu seringnya. Yang kadang ditinggalkan, tapi seringnya demikian. Beliau membaca subbihi isma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah. Ya. Kemudian sepertinya ada yang hilang di sini, ya. Ada yang hilang dari matanya. Di tempat yang lain ada tambahan, maka kita bacakan saja tambahannya, boleh ditulis. Ya. Atau belum, ya? Ah, belum yang hilang. Kita lanjutin dulu. Jadi nanti ada yang hilang sakot, tapi bukan sekarang yang hilang, nanti pada lembaran berikutnya. Al-gharadu min ilqa'il khabar, tujuan dari disampaikannya khabar. Ya, tentunya orang menyampaikan berita, khobar itu kan ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya menyampaikan berita, ya bukan orang yang berakal namanya. Orang berakal ketika dia menyampaikan satu berita, tentunya ada tujuan. Apa saja tujuannya? Wal aslu fil khabari an yulqa li ifadatil mukhatabi hukman alladhi tadammanathu al jumlatu. Hukum asal dari berita adalah disampaikan untuk memberikan faedah kepada orang yang diajak bicara, yaitu faedah berupa hukum yang dikandungi oleh jumlah tersebut. Ya, kama fi qaulina, sebagaimana pada ucapan kita, hadara al-amiru. Penguasa itu datang. Ya. Ketika kita sampaikan kepada manusia hadara al-amir, apa tujuannya? Yaitu tujuannya memberikan faedah akan kehadiran amir, iya kan? Iya. Itu kandungan hadara al-amir, ini hudur al-amir. Itu apa tujuan yang pertama dari disampaikannya berita, untuk memberikan kepada si mukhatab hukum yang belum diketahui oleh mukhatab. Ya, seperti dalam contoh ini hadara al-amir, amir telah datang. Ya, tentunya mereka belum tahu ketika itu sebelum dikasih berita ini. Aw li ifadati annal mutakallima 'alimun bi, atau tujuan yang kedua dari disampaikannya berita adalah untuk memberikan faedah kepada orang-orang yang diajak bicara, bahwasanya si pembicara ini telah tahu berita ini. Ya, untuk memberitakan kepada orang lain bahwasanya dirinya orang yang membawa berita ini tahu. Ya. Tentunya otomatis kalau ini yang diberitahukan ini tahu juga. Ya. Contoh anta hadarta amsi. Engkau kemarin hadir kan? Misalnya. Engkau kemarin hadir. Ya, dalam kondisi ya orang yang diajak bicara sudah tahu. Terus kenapa si pembicara ini menyampaikan kepada orang yang diajak bicara dalam keadaan dia sudah tahu hukumnya? Tujuannya adalah memberitakan kepada orang yang diajak bicara bahwasanya si pembicara ini tahu gitu. Tahu. Ya, seperti kadang kita dapati atau kita ucapkan, ya, kemarin kamu jalan-jalan ke sana ya? Ya, kemarin saya lihat kamu jalan-jalan ke sana ya. Iya. Apa tujuan disampaikan berita ini? Ya, memberitakan kepada teman kamu bahwasanya saya tahu kamu jalan-jalan ketika itu. Ya. Wa yusamma al-hukmu fa'idatal khabar. Dan hukum, ya hukum disebut juga dengan fa'idah al-khabar. Ini tadi, yang pertama tadi, ketika tujuan dari disampaikannya berita kepada mukhatab adalah hukum yang dikandung oleh jumlah, ini disebut dengan apa? Faidatul khobar, faidah khobar. Adapun yang kedua, yakni ketika berita disampaikan dengan tujuan memberitakan kepada orang yang diajak bicara bahwasanya pembicara ini tahu, maka ini namanya lazimal faidah. Wa kaunul mutakallim 'aliman bi, dan keberadaan si pembicara itu mengetahui berita tersebut, ini disebut dengan lazimal faidah. Lazimal faidah. Ya, kelazimannya faedah. Ya. Ya, dia memberitakan kepada temannya ya, karena otomatis dia tahu. Ya. Jadi kalau yang pertama, kalau tujuan disampaikannya berita adalah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang diajak bicara hukum yang baru yang belum diketahui oleh orang-orang yang diajak bicara, maka itu disebut dengan faedatu al-khabar. Adapun kalau berita disampaikan kepada orang-orang dalam keadaan si pembicara ya menyampaikannya dalam rangka memberitahukan kepada mereka bahwasanya dirinya tahu, ya, maka itu disebut dengan lazima al-faidah, kelaziman faidah. Baik, kita lihat syarahnya. Wal aslu fil khabari an yulqa li ifadatil mukhatabil hukma alladhi tadammanathul jumlah. Hukum asal pada berita adalah disampaikan untuk memberikan faedah kepada orang yang diajak bicara, faedah berupa hukum yang dikandung oleh jumlah tersebut. Qala Syekh rahimahullah, al-aslu fil khabari an yulqa li ifadatil mukhatabi ma dalla alaih. Hukum asal pada khabar adalah disampaikan khabar tersebut untuk memberikan faedah kepada orang yang diajak bicara akan kandungan ya dari khabar itu. Ya. Menyampaikan ya khabar tersebut tujuannya memberikan faedah kepada orang yang diajak bicara akan apa yang ditunjukkan, akan menunjukkan khabar tersebut. Kaqaulika, seperti ucapanmu hadarul amir. Fa inna qaulak, sesungguhnya ucapanmu hadarul amir, yuradu bihi, dimaukan dengannya ifadatu al mukhatab bihuduri al amir, memberikan faedah kepada mukhatab akan kehadiran al amir, penguasa. Hadza huwa al asl, ini hukum asalnya. Ya, hukum asalnya demikian, yaitu yang banyak. Ya, kalau kita memberitakan satu berita kepada teman-teman kita, tujuannya apa? Ya, memberitahukan akan satu hukum yang belum diketahui oleh teman-teman kita. Itu hukum asalnya, itu yang paling banyak. Wa qad yulqa li fadati anna al mutakallim alimun bi. Tapi kadang disampaikan berita untuk memberikan faedah bahwasanya si pembicara ini tahu berita tersebut. Iya. Tahu berita tersebut. Nahwa an taqul lil mukhatab, contoh kamu berkata kepada mukhatab, laqad hadarta amsi wa hasala kadza wa kadza. Kemarin kamu hadir kan? Ya, ketika terjadi ini. Ya, yusamma al-awwal, maka yang pertama itu disebut dengan faidah al-khabar, faidah khabar. Ya, faidah khabar. Dan yang kedua disebut dengan lazim al-faidah, lazim al-faidah. Wa hadza syai'un mustalah 'alaihi 'indahum. Ini ya sesuatu yang merupakan istilah saja di sisi mereka. Ya. Walakin hadza madmunul kalam, tapi inilah kandungan kalamnya. Ya, ini kandungan berita yang pertama, maksudnya adalah menyampaikan hukum yang belum diketahui. Adapun kandungan kalam yang kedua adalah memberitakan bahwasanya si pembicara telah tahu ya khabar tersebut. Ya, kemudian ditambahkan di sana ada tujuan-tujuan lain dari disampaikannya khabar. Ya, sepertinya di sini ada yang hilang. Ya, silakan ditulis saja. Wa qad yulqa al-khabaru li aghradin ukhra. Kadang berita disampaikan untuk tujuan-tujuan yang lain selain dua tujuan yang sudah lewat tadi. Dua tadi, yang pertama apa? Memberikan faedah. Iya. Satu hukum kepada orang yang diajak bicara, yang kedua memberitakan. Ya, bahwasanya si pembicara telah tahu berita. Di antara tujuan disampaikannya berita yang lain adalah wa qad yulqa al-khabaru li aghradin ukhra. Kadang disampaikan berita untuk tujuan yang lain. Di antaranya al-istirham. Al-istirham fi qawli Musa alaihi salam. Mengharapkan belas kasih seperti pada ucapannya Nabi Musa alaihi salam, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ketika beliau dalam pelariannya sedang dikejar-kejar oleh raja yang zalim, maka beliau merasakan kebutuhan, kelaparan, butuh rezeki. Beliau memberitakan, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Wahai Rabbku, sungguh aku terhadap apa yang kau turunkan kepadaku dari rezeki sangatlah butuh. Di sini berita tujuannya istirham. Ya, bukan apa? Untuk tujuannya memberitakan satu hukum kepada mukhatab, apa yang mukhatab belum ketahui. Kenapa? Enggak pas. Ini disampaikan kepada Allah, ya Allah lah mengetahui. Berarti tidak pas kalau dibawa kepada tujuan yang pertama. Dibawa kepada tujuan yang kedua pun tidak pas, karena tujuan yang kedua tadi kan, tujuan yang kedua dari disampaikan khabar kan untuk memberitakan bahwasanya si pembicara tahu, kurang pas juga. Maka yang pas di situ tujuannya adalah istirham atau isti'taf, meminta belas kasih. Ya Allah, sesungguhnya saya ya sangat butuh kepada apa yang kau turunkan dari rezeki. Ya. Di sini fakirun dimuta'adikan dengan lima. Didahulukan di sini muta'aliqatnya, aslinya kan fakirun lima. Ya. Kenapa dimuta'adikan fakirun kepada maf'ulnya dengan li, padahal seringnya fakir itu kepada ila, al-fakir ilallah. Ya. Tapi di sini lima. Ya, lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, karena kata mereka ulama, itu faqir dikandungkan di situ makna fil yang lain, itu sa'il, yakni ya Allah, saya miskin dan meminta kepadamu apa yang kau turunkan kepadaku dari rezeki. Ah, itu istirham. Ya, kadang juga orang-orang yang meminta-minta kepada manusia mengabarkan kepada orang-orang yang punya harta, saya tuh adalah orang yang memiliki anak yang banyak, iya, tidak memiliki suami, ini anak-anak tidak memiliki bapak. Ini berita tujuannya apa? Istirham, agar orang-orang memberikan kepada dia kebaikan. Ya. Kemudian di antara tujuan dari disampaikan berita yang lainnya adalah izharu dhafi fi qawli Zakaria alaihi salam. Izharu dhafi fi qawli Zakaria alaihi salam. Menampakkan kelemahan seperti pada ucapannya Zakaria alaihi salam. Kata Nabi Zakaria alaihi salam, qala, beliau berkata, Rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya Allah. Sesungguhnya aku wahanal 'azmu, tulang-tulangku sudah lemah. Ini menampakkan di hadapan Allah adh-dha'f. Ya, dengan berita ini. Ya, Allah tahu bahwa beliau dalam kondisi lemah. Ya, sudah tua. Dan diungkapkan di sini dengan wahnu al-'azm. Ya. Lemahnya al-azm tulang, karena memang tulang adalah tonggak dari badan. Kalau tulang-tulangnya lemah, maka yang lainnya ikut lemah pula. Al-muhim di sini disampaikan berita inni wahanal 'azmu minni, untuk menampakkan kelemahan, yang tujuannya beliau nanti ya berdoa kepada Allah. Ya, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Jadi bagus ya, antara adab seorang ketika berdoa kepada Allah adalah dia tampakkan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa idharu tahassur, menunjukkan kesedihan. Ya. Seperti dalam ucapannya Imratu Imran, idhar wa idhar at-tahassur fi qawli imraati Imran. Yaitu falamma wad'atha qalat rabbi inni wad'tuha untha wallahu a'lamu bima wad'at. Tatkala istrinya Imran melahirkan, maka dia berkata, ini beritanya, Rabbi inni, ya Allah aku, wada'tuha, melahirkannya unsa dalam keadaan wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Jadi dia merasa bersedih, berduka, karena kandungan yang selama ini dia harapkan untuk mengabdi kepada Allah adalah laki-laki, agar lebih sempurna pengabdiannya kepada Allah. Tapi Allah takdirkan perempuan. Maka dia merasa sedih. Ya, maka dia tampakkan kesedihan ini dengan berita ini. Rabbi inni wad'tuha unsa. Ya Allah, aku telah melahirkan perempuan. Dan Allah tahu, lebih tahu dengan apa yang dilahirkannya. Dan meskipun perempuan, Allah jadikan, masya Allah, sempurna dalam ubudiyah kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa idharul farah bimuqbilin wasyamatati bimudbirin. Ya. Yang keempat, idharul farah, menampakkan kegembiraan. Bimukbilin, terhadap sesuatu yang datang. Wasyamatati bimudbirin, dan merasa senang dengan sesuatu yang berlalu, hilang. Nah, itu diantara tujuan disampaikannya berita. Menampakkan kegembiraan dengan sesuatu yang datang dan sesuatu yang pergi. Contoh, ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan. Jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Ya, kita biasanya mengucapkan ucapan ini ketika lenyap yang kebatilan, hak zahir menang, untuk menampakkan kegembiraan kita dengan datangnya sesuatu yaitu al-haq dan berlalunya sesuatu yang lain, kebatilan. Kemudian yang kelima, idharu sururi fi qaulika, menampakkan kebahagiaan, rasa bahagia. Ya, seperti dalam ucapanmu. Ya, kalau tadi menampakkan kebahagiaan dengan sesuatu yang datang, dan juga menampakkan asyamatah, rasa senang dengan sesuatu yang hilang. Kalau ini hanya menampakkan kebahagiaan saja, seperti dalam ucapanmu fi qawlika, seperti pada ucapanmu akhadtu jaizata taqaddum, saya sudah mengambil hadiah. Ya, hadiah ataqaddum, juara. Liman ya'lamu dzalik, ketika kamu ucapkan kepada orang yang mengetahui bahwasanya kamu adalah juara. Ya, dan mendapatkan juara. Ya, karena saking bahagianya kamu katakan akhadtu jaizata taqaddum, saya sudah ambil jaizah kemenangan itu, jaizah juara itu. Ya, dalam kondisi orang yang diajak bicara sudah tahu. Kenapa dia ucapkan padahal si orang yang diajak bicara tahu? Ya, untuk menampakkan kegembiraan. Yang berikutnya adalah at-taubikh fi qaulika lil 'athir, untuk mencerca, seperti ucapanmu kepada orang yang tergelincir, terpleset, lagi jalan terpleset. Asyamsu thaliah, matahari terbit kok. Matahari sudah terbit terang kok masih terpleset. Iya. Kadang bahasa kita ucapkan ketika ada orang jatuh, enggak ada angin kok. Iya. Ya, ini apa? Taubih. Asyamsu dhali'ah. Matahari telah terbit. Ya. Kamu terpleset ya. Ini untuk cercaan. Ya. Cukup dulu sampai di sini. Wallahu ta'ala ala wa alam subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.